dan siapa yang dapat ghawayah, siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang akan sesat. Dan kalau sudah Allah beri petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan mempersaksikan dengan syahadatain bahwasanya kami bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah sendirinya, tidak sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian mengucapkan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ayat-ayat yang memerintahkan kepada takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Perintah untuk bertakwa terus-menerus sehingga ketika datangnya kematian yang tidak bisa diduga kapan dia datang, tetap kita dalam keadaan takwa. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, kemudian Allah ciptakan daripadanya pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, kemudian Allah keluarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba, yang kalian meminta kepadanya, dengannya al arham, ini hubungan silaturahmi dan seterusnya. Innallaha kana 'alaikum raqiba, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terus dalam keadaan memperhatikan kalian. Ayat yang ketiga juga memerintahkan kepada takwa. Ini disunnahkan untuk terus diucapkan dalam khutbatul hajah, mengingatkan kepada ketakwaan. Dan Rasulullah SAW kalau diminta wasiat, ausina, beliau juga mengatakan usikum bitaqwallah. Memang ketakwaan Allah inilah wasiatnya para anbiya dan juga wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 153, setelah Allah menyebutkan 10 wasiat, Allah juga mengakhiri dengan kalimat dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Yakni agar kita betul-betul takut kepada Allah, sehingga kita takut untuk melanggar perintah-perintahnya, takut untuk menyelisihi hukum-hukumnya, takut untuk menyimpang dari jalan Rasulnya, dan terus berhati-hati berjalan di atas siratul mustaqim. Ini yang diwasiatkan. Ayat yang ketiga juga masalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang sedid, yang lurus, yang benar. Kadang-kadang kalau kurang ketakwaan, manusia mengucapkan kalimat sesuai dengan keuntungan pribadinya, dengan keuntungan duniawi. Kalau saya ucapkan ini, saya rugi, maka enggak diucapkan. Padahal hak. Tetapi kebatilan, kalau dia tidak ucapkan, dia rugi, maka dia ucapkan supaya dapat keuntungan. Padahal batil. Ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan atau sangat lemah ketakwaannya kepada Allah. Maka diperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi, dan diperingatkan ya ayyuhannas ittaqu rabbakum, dan diperingatkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan ucapan yang hak dalam keadaan bagaimanapun, walaupun pahit. Qulil haqqa walau kana murran, ucapkan yang hak walaupun pahit adanya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan perbaiki amalan kalian dan Allah akan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Inilah yang kita harapkan tadi, yang kita ucapkan di awalnya, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejelekan amal-amal kami. Ternyata dengan ketakwaan itulah Allah akan yuslihu a'malakum. Allah akan perbaiki lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kalian dan akan ampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa yang telah lewat kita kerjakan, Allah akan mengampuninya, dan yang akan datang kita diperbaiki oleh Allah. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar akan diraih oleh orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Adapun setelah itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hajji hajju Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk bimbingan adalah petunjuk bimbingan dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jadi dengan khutbatul hajjah ini sesungguhnya kita akan kenal siapa orang yang sedang berbicara ini, karena diawali dengan ikrar. Ikrar bahwa kami ahlu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Ikrar kalau kami adalah ahlu sunnah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikrar bahwa kami orang yang beriman kepada qada wal qadar, sampai pada ikrar bahwa kami mengakui ucapan yang terbaik, yang paling benar, yang paling hak adalah Al-Qur'an. Dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya sunnah. Dan sebaliknya, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang muhdats, yang diada-adakan, ditambah-tambahkan dalam agama, yang baru, yang tidak dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak dikenal oleh para sahabat, tidak dikenal oleh para tabi'in dan tabi'ihim, tidak dikenal oleh mereka. Perkara yang baru, yang kata Ibnu Jubair, ma la ya'riful badriyuna laysa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh pengikut perang Badr bukan dari agama. Bukan dari agama berarti dia dakhil, disusupkan, dimasukkan, dipaksa-paksakan. Itu kata Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah, dan diucapkan oleh seluruh para ulama sepanjang masa sebagai ikrar setiap dia berbicara atau menyampaikan hajahnya, dimulai dengan ikrar ini. Syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan perkara yang baru ini yang dimasuk-masukkan ke dalam agama padahal bukan dari agama, bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu dinamakan bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Setiap kesesatan dalam neraka artinya setiap orang yang mengamalkan kesesatan itu dia akan masuk neraka. Bukan kesesatannya yang masuk neraka, pelakunya tidak. Seperti ucapan Abdul Hakim Abdad ketika ditanyakan kepada Syekh Rabi, Syekh Rabi bingung. Ma dzambul bid'ah in lam ya'malhun nas? Apa salahnya kebid'ahan kalau tidak dikerjakan oleh manusia? Yang salah adalah yang mengerjakannya ini. Para ahlul dalal, para ahlul bid'ah, ahlul muhdatsah, mereka itulah yang diancam dengan nar, Kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Setiap kesesatan adalah dalam neraka. Yani kullu dalalatin wa ahlu dalal. Kesesatan, yakni orang-orangnya, ahlu dalal. Wa ba'd. Setelah khutbatul hajah, penulis menyatakan, wa ba'd. Adapun setelah itu. Fa inna allaha arsala rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ilan nasi liyubayyina lahum ma nuzila ilayhim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada manusia adalah liyubayyina lahum ma nuzila ilayhim, untuk menjelaskan kepada mereka apa yang Allah turunkan pada mereka. Berarti Rasul alaihi salatu wassalam, di antara misi yang diperintahkan oleh Allah adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan apa maksud Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Asy-Syura ayat 52, Allah katakan, wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah katakan, wa kadzalika, demikianlah kami berikan hidayah, kami berikan kepada kamu wahyu, dan kami berikan kepada kamu ruh dari perintah kami yang kamu tadinya tidak tahu apa itu kitab. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, engkau tidak kenal apa itu alkitab dan engkau tidak kenal apa itu iman asalnya. Walakin ja'alnahu nuran, tapi kami jadikan untukmu sebagai nur, cahaya, yang kami dengan itu, kata Allah, memberikan hidayah kepada hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus. Allah menurunkan Al-Quran, Rasulullah SAW membimbing dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus. Lebih jelas lagi, Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan bayyinat, dengan keterangan-keterangan, wazzubur, dengan Al-Qur'an, dengan kitab. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnas, kami turunkan kepada kamu adz-dzikra ini, peringatan atau Al-Qur'an ini, litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Ini lebih jelas bahwa Allah dalam surat An-Nahl ayat 44 menyatakan bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menjelaskan Al-Quran, sehingga as-sunnah, ajaran Rasulullah, keterangan dari Rasulullah, contoh-contoh bimbingan dari Rasulullah tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran, tidak bisa. Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Aslus Sunnah atau Usulus Sunnah, poin di awal sudah dia katakan bahwa as-sunnah adalah penjelasan Al-Quran. Sehingga kalau seseorang mengambil Al-Quran saja kemudian tidak mengambil as-sunnah, maka dia belum memegang Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Dia mengambil Al-Quran tapi tidak mau mengambil As-Sunnah, seperti golongan-golongan yang mengaku dirinya sebagai Quraniyun. Golongan Quran katanya, di Pakistan banyak menamakan diri mereka Quraniyun. Tetapi alhamdulillah mereka lebih dikenal dengan ingkarus sunnah di kalangan kita. Di kalangan kita dikenal dengan ingkarus sunnah. Mereka mengingkari sunnah, hanya megang Al-Quran dan mengatakan bahwa Nabi itu diutus hanya untuk mengantarkan Al-Quran katanya. Bukan menjelaskan Al-Quran, mengantarkan Al-Quran. Ar-Rasul dalam kamus dikatakan, dalam kamus yang sederhana mereka buka, artinya adalah orang yang diutus katanya, pengantar risalah. Risalah artinya surat. Sehingga Rasul artinya pengantar surat, tukang pos, kata mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah, itu ucapan kufur, ya. Ucapan kufur. Sehingga kalau tukang pos itu mengantarkan kepada kita surat, ya kita terima suratnya, dan apa hubungannya dengan pengantarnya? Maka Rasulullah ketika mengantar kepada kita Al-Quran, kita ambil Al-Qurannya. Apa kaitannya dengan pengantarnya? Cukup kita terima suratnya dari Allah, katanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillahi min ad-dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan seperti para pengingkar-pengingkar sunnah. Mengaku-ngaku Qur'aniyun, kami golongan Qur'an. Kadzabtum wa aymullah. Mereka dusta demi Allah. Mengaku golongan Qur'an, bohong. Bukan golongan Al-Qur'an. Kalau kamu golongan Al-Qur'an, apakah tidak membaca ayat ini? Wabil bayyinati waz-zubur. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Apakah mereka tidak membaca surat An-Nahl ayat 44 ini? Bahwa kami turunkan kepadamu Al-Qur'an ini litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia. Jadi engkau wahai Rasul adalah orang yang ditugaskan menjelaskan Al-Qur'an, menjelaskan dengan ucapannya, menjelaskan pula dengan perbuatannya, sehingga amalan-amalan Rasulullah SAW semuanya adalah penerapan Al-Quran. Itulah apa yang ada terkandung dalam Al-Quran, semua yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Maka dikatakan oleh penulis, sesungguhnya Allah mengutus Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia adalah liyubayyina lahum ma nuzila ilaihim, untuk menerangkan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Sehingga Al-Quran harus diiringi dengan As-Sunnah sebagai bayan, sebagai tabiyyin, penjelasan dari Al-Quran. Wa yukhrijuhu minal zulumati ilan nuri wa yahdihim ila siratin mustaqim, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Ini makna hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu adalah hidayah dalam artian bimbingan. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi dalam surat Asy-Syura ayat 52. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Maknanya memberikan hidayah adalah mengajarkan hidayah, membimbing mereka kepada hidayah. Di antara mereka ada yang menerima, di antara mereka ada yang menolak. Itu makna hidayatul irsyad. Berbeda dengan hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq adalah penentuan siapa yang dapat hidayah dan siapa yang tidak. Maka ini hanya Allah sendirinya. Rasul pun tidak bisa memberikan ketentuan dan petunjuk siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tetapi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Sepintas ayat ini kok bertentangan dengan ayat tadi. Sepertinya yang pertama mengatakan sungguh engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam ayat ini engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, karena berbeda yang dibahas. Yang awal dalam surat Asy-Syura ayat 52 adalah membicarakan tentang masalah dakwah, bimbingan, bahwa engkau wahai Rasul betul-betul mengajarkan hidayah kepada manusia, menerangkan hidayah pada manusia, menerangkan jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus, ikutilah dia. Wa anna hadza siratal mustaqim. Wa hadza siratal mustaqim. Ini adalah hidayatul irsyad. Mengajarkan, ini siratal mustaqim. Jangan ikuti jalan lain, ikuti jalan ini. Sedangkan dalam surat Al-Qasas ayat 56 berbicara tentang masalah siapa yang berhak menentukan orang yang dapat hidayah dan orang yang tidak. Ini hanya Allah. Hidayah seperti ini yang disebut dengan hidayatul taufiq hanya hak Allah saja. Allah yang yudillu man yasha' wa yahdi man yasha', Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini hak Allah wahdahu sendirinya. Hatta Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya sendiri. Yang Rasulullah SAW betul-betul berharap dan betul-betul ingin agar pamannya Abu Talib mendapatkan hidayah. Sampai ketika matinya terus beliau dakwahi. Ya am, kul la ilaha illallah, kalimatun uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah nanti. Dengan kalimat itu, tetap pamannya tidak mau mengucapkan. Tetap ala millati qaumih. Tetap mengikuti agama kaumnya. Rasulullah sedih. Ketika Rasulullah SAW sedih, Allah katakan kepadanya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ini maknanya, engkau tidak bisa menentukan takdir hidayah kepada orang yang kau cintai, tidak bisa. Masalah ketentuan al-qadha wal-qadar, siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, itu adalah hak Allah. Walakinallaha yahdi man yasha. Ini adalah hidayatut taufiq. Inilah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab ketika dalam satu khutbahnya, ketika membuka kota Romawi, seorang Nasrani menolaknya dengan menutupkan bajunya, menutup telinganya, dan mengatakan, innallaha la yudillu ahadan. Sesungguhnya Allah tidak menyesatkan seorang pun. Orang-orang Nasrani seperti orang-orang Majusi dalam masalah ini. Tidak mau mengimani kalau Allah menentukan takdir kesesatan pada seseorang. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dia membantah lagi, tidak, Allah tidak pernah menyesatkan siapapun. Allah memberikan petunjuk dan tidak pernah menyesatkan. Diulang lagi oleh beliau sampai ketiga kali, ditambah dengan kalimat, dan bisa jadi engkau termasuk yang disesatkan oleh Allah. Dan orang-orang muslimin juga ada yang terfitnah atau yang ada terbawa dengan pemikiran mereka ini, pemikirannya Nasrani dan Majusi. Allah menentukan yang baik-baik, kalau yang jelek-jelek bukan Allah yang menentukan, bukan Allah yang menakdirkan. Ada di golongan atau di orang-orang yang mengaku muslimin, yaitu golongan Qadariyah, yang ingkar kepada takdir. Kata dia, Allah tidak menyesatkan siapapun. Ini ikhwan fillah na'azakumullah adalah orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, atau kalau membaca tidak memahaminya, atau kalau memahami tidak mau mempercayainya. Lebih parah lagi, ini adalah orang-orang sesat, ahlul dalal. Maka diingatkan bahwa Allah mengutus Rasulnya untuk menjelaskan Al-Quran, dan Allah mengutus Rasulnya agar membimbing mereka dari kegelapan kepada cahaya, dan untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus, siratul mustaqim, mengajarkan hidayah dengan hidayatul irsyad, menebarkan ilmu mana itu siratul mustaqim, mengajarkan pada manusia jalan selamat di dunia dan yang akan menyelamatkan di akhirat. Maka aujaba 'alan nasi ta'atahu wa mahabbatah, maka Allah mewajibkan atas seluruh manusia untuk mentaatinya dan mencintainya. Karena Rasul alaihi salatu wassalam Allah utus sebagai pembimbing umat kepada kebenaran, sebagai pembimbing umat dari kegelapan kepada cahaya, sebagai orang yang menerangkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran. Maka tentunya manusia wajib mentaatinya dan wajib mencintainya. Dua-duanya, taat dan cinta. Ada yang taat tapi tidak cinta, ada yang cinta tapi tidak taat. Masa ada? Ada. yang cintanya cinta enggak benar, cintanya sufi. Saya cinta pada Nabi. Oleh karena itu, saya terus sebut-sebut tiap malam 360 kali. Rasul, Rasul, Rasul, Rasul, Rasul, Rasul. Atau dia adakan berbagai macam kebid'ahan. Kita bikin acara, acara maulid Nabi, acara lahirnya Nabi, acara meninggalnya Nabi, acara naiknya Nabi, acara turunnya Nabi, acara sekian acara, yang tidak pernah diajarkan hal tersebut oleh Rasulullah SAW. Berarti dia mengaku cinta kepada Nabi, tapi dia tidak taat kepada Nabi. Ada lagi orang yang taat pada sebagian, enggak pada seluruhnya, tetapi dengan ucapan-ucapan yang mengatakan ini sesungguhnya begini, ini dengan kalimat-kalimat yang mencela sunnah, mulutnya memperolok-olokkan sunnah, mentertawakan sunnah, menjadikan sunnah sebagai bahan guyonan. Na'udzubillah. Walaupun dia melaksanakan perintah itu, tetap dia mendapatkan dosa besar, bahkan perkara kufur, istihza, memperolok-olokkan sunnah itu. Jadi diperintahkan oleh Allah SWT untuk taat kepada Rasul dan untuk cinta kepada beliau alaihissalatu wassalam. Dalil tentang perintah untuk taat kepada Allah sangat banyak. Di antaranya disebutkan oleh penulis, ya ayyuhalladzina amanu atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Demikian dalam surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, dan orang-orang yang memegang urusan kalian dari kalangan kalian, pemerintah, penguasa. Bisa juga bermakna para ulama, karena yang mengurusi sisi agama adalah para ulama, yang mengurusi urusan dunia kalian adalah pemerintah. Maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada para ulama dan para umara. Ayat ini jelas sekali memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan kepada umara dan ulama, tidak secara mutlak. Adapun kepada Allah dan Rasulnya, disebut secara mutlak dan disebutkan fi'il, amarnya dua kali. Ati'ullah, disebutkan dengan ati'u. Wa ati'ur rasul, dan juga taatilah Rasul. Tapi ketika ulil amr, tidak mengatakan wa ati'u ulil amr. Tidak. Tidak diulangi fi'ilnya, ati'u. Tapi hanya diberi wawul ataf, dan ulil amri kalian. Kenapa? Karena ulil amr adalah manusia-manusia yang tidak maksum. Kadang bisa keliru, kadang salah, kadang lupa. Maka untuk taat kepada mereka ini masih ada qaid, masih ada ikatan syarat. Syaratnya adalah fil ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf kama ruya. Sesungguhnya namanya ketaatan itu adalah pada perkara yang ma'ruf, pada perkara yang baik. Kalau pada perkara munkar, la sam'a wa la ta'ah. Tidak perlu dengar dan tidak perlu taat. Demikian pula di dalam ayat lain sangat banyak perintah-perintah untuk ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan juga ayat yang mengatakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah. Oh, tidaklah diutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Ditaatinya dengan izin Allah, maka faman ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Maka barang siapa yang mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya untuk taat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jelas para pengingkar sunnah yang mengaku Qur'aniyun sama sekali dia tidak bisa dikatakan golongan Al-Qur'an. Karena ayat yang seperti ini yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul sangat banyak, sedangkan mereka justru menentang dan meninggalkan ucapan Rasul, bahkan memperolok-olokkannya dengan kalimat yang kufur. Maka mereka bukan golongan Al-Quran pada hakikatnya, bahkan dikafirkan oleh para ulama, para pengingkar-pengingkar sunnah ini. Sedangkan perintah untuk mencintainya, Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian sampai aku menjadi yang paling dicintainya lebih dari bapaknya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Dikatakan dengan penafian keimanan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman seseorang sampai menjadikan aku yang paling dicintainya lebih daripada mencintai bapaknya, lebih daripada mencintai anaknya, lebih daripada mencintai istri-istrinya, lebih daripada mencintai seluruh manusia. Yang paling dicintai oleh seorang mukmin dari kalangan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka kaum mukminin menjadikan Rasul adalah yang paling dicintainya. Tentunya konsekuensinya mereka akan mendahulukan ucapan Rasul di atas semua manusia. Ini kecintaan yang betul-betul haqqan sebenar-benarnya. Karena kalau dia lebih cinta kepada keluarganya, disampaikan hadis dari Rasul, ini perintah Rasul, ya tapi istri saya gak setuju, saya pakai jenggot. Memalukan sekali. Malu. Lidah ini keluh untuk mengucapkan seperti itu. Gak pantas. Tapi istri saya, tapi anak saya, tapi suami saya atau bapak saya. Kalau sudah ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah perintah dari Allah untuk mentaatinya, dan itu adalah dari orang yang harus kita lebih cintai daripada istri kamu, anak kamu, bapak kamu, dan seluruh manusia. Tidak beriman salah seorang kalian sampai menjadikan Rasulullah adalah yang paling dicintainya di atas seluruh manusia. Ini prinsip-prinsip yang sudah dijalani oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa qad akhadha bihadha as-sahabah radhiyallahu anhum wa saru alaih. Dan para sahabat telah mengambil prinsip-prinsip ini. Mereka kenal betul Rasulullah adalah seorang yang diutus oleh Allah, liyubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Diutus untuk menerangkan kepada mereka Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Mereka tahu betul bahwa beliau adalah seorang yang dipilih oleh Allah Al-Mustafa, yang membimbing dari kegelapan kepada cahaya, yang membimbing kepada siratul mustaqim. Karena mereka tahu betul dan mereka tahu perintah Allah untuk mentaati Rasul dan untuk mencintai Rasul alaihissalatu wassalam. Maka para sahabat berjalan di jalan prinsip ini. Mereka berjalan di jalan keyakinan seperti ini, di atas cinta kepada Rasulullah dan di atas ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakanu li Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'in. Maka mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang ta'in, orang-orang yang taat. Yani orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Walahu muhibbin, dan mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Wa kanat sunnatuhu wa qawluhu wa hadiyuhu muqaddamatan indahum. Maka sunnahnya beliau, ajaran beliau, ucapan beliau, bimbingan beliau adalah muqaddamatan indahum, diutamakan oleh mereka. Di kalangan mereka, ucapan Rasul adalah muqaddamah, didahulukan, paling tinggi di kalangan manusia. Ini di antara seluruh ucapan. Ala kulli syai, mereka dahulukan ajaran Rasulullah SAW ini, dan mereka unggulkan di atas segala sesuatu ajaran-ajaran lain. Fakalamun Nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwal awwal. Maka ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan ucapan yang paling utama. La yuqaddim alaihi kalam ahadin. Tidak bisa dikalahkan, tidak bisa didahului oleh ucapan seorang pun dari kalangan manusia. Kainan man kana, siapapun dia. Naam, siapapun dia. Sehingga Ibn Abbas mengatakan sebagaimana dinukil oleh Muhammad bin Jamil Zainu dalam Firqatun Najiyah, mengkhawatirkan kepada orang-orang yang datang berikutnya yang masih mengunggulkan ucapan seseorang di atas ucapan Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, akhsha an tanazzala alaikum hijaratan minas sama aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit ketika aku mengatakan pada kalian bersabda Rasulullah, tapi kalian bantah dengan qala Abu Bakar wa qala Umar. Dicontohkan sebagai contoh oleh beliau nama Abu Bakar wa Umar, padahal dua-duanya adalah manusia terbaik setelah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Artinya manusia terbaik pun, tetapi dengan Rasulullah tetap di bawahnya. Kalau ada ucapan Rasulullah SAW, maka tidak bisa dibantah oleh ucapan siapapun, walaupun oleh ucapan Abu Bakr wa Umar. Apalagi dibantahnya dengan ucapan yang bukan ucapan Abu Bakr wa Umar. Apalagi dibantahnya dengan ucapan yang bukan ucapan sahabat, bukan ucapan tabi'in, bukan ucapan tabi'in, bahkan bukan ucapan ulama. Ucapan pimpinan organisasi, pimpinan kelompok hizbiyah. Memalukan sekali. Ibnu Abbas mengkhawatirkan akan turun azab ketika seseorang membantah ucapan Rasul dengan ucapan Abu Bakar wa Umar, apalagi membantahnya dengan ucapan orang-orang kemarin, orang-orang yang baru lahir kemarin, yang gak punya ilmu, yang jahil, bodoh. Mengertinya fiqhul waqi', ilmu yang dipunyai adalah hasil cerita dan berita dari koran, TV, itu dia punya wawasan yang luas katanya. Ini orang alim, kok alim? Iya, punya wawasan yang luas, dia mengerti situasi dan kondisi politik saat ini. Oh, kalau untuk urusan itu wartawan lebih alim dari kamu. Kenapa enggak wartawan aja yang suruh mengisi pengajian? Itu a'lam bi fiqhil waqi', mereka lebih tahu tentang fiqhil waqi', lebih tahu tentang wawasan politik karena tugasnya sehari-hari. Ndak, itu namanya ilmu maqalallah wa qala rasul. Itu ilmu. Yang namanya ilmu adalah apa yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para sahabat ridwallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang yang kalau sudah diucapkan qala Rasulullah, berhenti mereka. Sami'na wa ta'ana. Tidak berani membantah dengan ucapan siapapun. La yuqaddam alaihi kalamu ahadin minal bashari kainan man kan. Siapapun juga. Kanu 'alan 'anis sunnati munafihin wa laha hamin. Maka mereka, generasi pertama ini, generasi terbaik ini, terhadap sunnah mereka adalah para pembela-pembela. Walaha hamin, dan untuk sunnah mereka menjadi para pelindungnya atau para penjaganya. Fa idza ra'aw ahadan yu'aridha aw yastahzi bi syai'in minha, kalau mereka melihat ada seseorang yang menentang sunnah atau memperolok-olokkan sunnah, qasdan aw bi ghairi qasdin, apakah langsung atau secara tidak langsung, apakah dalam keadaan sengaja atau tidak sengaja, qara'uhu, mereka menegurnya dengan keras, wawabbahuhu, mereka bantah dan mereka ucapkan dengan ucapan-ucapan yang merupakan bantahan pada mereka, wazajaruhu thumma hajaruhu, bahkan ada pula yang mereka menghardiknya, mengusirnya, memboikotnya, La yukallimunahu, tidak mau mengajak bicara dia. Wa qad la yusakinunahu, bahkan kadang-kadang tidak mau tinggal di tempat itu. Ketika terjadi fitnah, orang-orang menentang sunnah, pindah. Kenapa pindah? Saya khawatir turun azab dari langit. Masih meyakini, masih yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah kalau murka bisa menurunkan kepingan langit, bisa Allah memecahkan bumi ini atau meruntuhkan gunung-gunung. Allah bisa menurunkan azab. Dia khawatir negeri yang seperti ini, dia pindah. Wa qad yadribunahu aw yaqtulunahu, bahkan kadang-kadang mereka memukulnya. Wa yaqtulunahu, atau membunuhnya kalau memang sudah sampai tingkat kekufuran. Haddan aw riddatan, bisa jadi dibunuh karena haddan, karena hukum had, atau dibunuh karena riddah, karena murtad. Karena hukum had, memang dia adalah orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin misalnya. Kelompok Khawarij kan harusnya dikisos, kalau dia membunuh ya harus dibunuh. Sehingga orang-orang Khawarij diperangi oleh para sahabat. Di masa para sahabat masih hidup, masih ada Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan pasukan para sahabat dan kaum muslimin, memerangi Khawarij dengan mengatakan wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa tis'a asrah, demi Allah aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Ternyata tersisa 9 orang radhiyallahu anhu. Siapa yang diperangi? Khawarij. Bagaimana Khawarij? Orang-orang yang mengaku muslimin atau orang-orang yang bukan mengaku muslimin? Mengaku muslimin. Kok diperangi? Naam, karena perintah Rasulullah SAW merangi mereka. Kalau kami menemui mereka, laqatalnahum qatla adin. Kalau saja aku menemui orang-orang seperti itu, aku akan perangi mereka seperti dibantainya kaum Ad. Jadi kesesatan Khawarij tidak ringan, tidak enteng. Kesesatan Khawarij ini berat, berat dan sangat berat. Kenapa? Karena fasad, kerusakan yang ditimbulkan oleh kaum Khawarij. Fasaduddin wa dunya, rusaknya agama dan dunia, harta dan darah. Bayangkan, dari segala sisi Khawarij ini merusak. Agama rusak oleh mereka karena mereka ghulu, ekstrim, ditambah lebih, tambah lebih lagi, tambah lebih lagi, sehingga mereka menjadi ekstrim dan rusak agama oleh mereka. Dunia juga rusak. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan harta kaum muslimin dengan alasan mereka kufar. Orang berbuat dosa, kafir. Berbuat maksiat, kafir. Orang yang kafir, kafir, kafir, dan kemudian halal hartanya, halal darahnya. Ini imam yang sah, bukan itu. Itu penguasa kafir. Dan semua yang mengakui dia sebagai penguasa, dia kafir. Loh, terus siapa penguasa? Ini pimpinan saya. Yang satu bikin lagi kelompok lagi, pimpinannya juga penguasa juga. Setiap kelompoknya punya imam yang dibaiat, khalifah, khalifatun fil ard katanya. Apakah LDII atau JI atau apa I ya, yang diakhiri dengan Indonesia, karena kelompok-kelompok itu di Indonesia ya. Jamiah Islamiyah Indonesia, NII, Negara Islam Indonesia ya, dan seterusnya. Kemudian mereka masing-masing mengaku bahwa penguasa ini kafir, dan semua jajaran pemerintahannya kafir, dan semua yang mengakuinya kafir, dan yang tidak mengkafirkan mereka fahuwa kafir. Bayangkan, siapa sisanya? Dan tidak sampai situ. Kalau kafir, halal hartanya dan darahnya. Akibatnya mereka membuat berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menumpahkan darah, mengorbankan harta, nyawa. Di sini mereka bikin teror, di sana mereka bikin teror, di sini mereka bikin kerusuhan, di sana kerusuhan, membunuh sana, membunuh sini, merampok. Semuanya atas nama jihad. Na'udzubillah. Wallahi law adraknahum lanuqatilannahum. Kalau kita temui mereka, kita perangi mereka. Ini ucapan fima ma'nahu dari Rasulullah SAW ketika menceritakan akan munculnya Khawarij. Rasulullah mengatakan aku akan perangi mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah, berarti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menghadapi orang-orang yang menentang sunnah, yang menyimpang dari sunnah, itu tidak basa-basi. Mereka betul-betul tegas dan jelas. Mereka marahi kalau dia orang yang masih di hadapannya dan orang yang mengucapkan satu kalimat, dua kalimat, ditegur dengan keras. Tidak mau, diancam, diboikot, ditahdir, sampai diperangi. Demikian pula kaum Syiah Rafidhah. Sudah muncul pula di masa para sahabat. Sudah muncul mereka. Dan kita bisa lihat bagaimana sikap para sahabat terhadap Rafidhah, terhadap kaum Syiah yang mereka ghulu kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri yang mengatakan di mimbar Kufah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalladtuhu haddal muftari." Sungguh tidak didatangkan kepadaku seorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Seorang pendusta dicambuknya dengan 80 kali cambukan. Apa kesalahan mereka yang dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib? Kesalahannya karena mengatakan Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Umar. Yang sepertinya itu kan pendapat. Saya berpendapat Ali lebih utama, yang lain berpendapat Abu Bakar lebih utama. Tapi Ali mengatakan bahwa itu bukan masalah pendapat. Itu masalah perkara yang baru, yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang sebelumnya. Berarti dusta. Dusta. Karena sudah sepakat di kalangan para sahabat, sejak mayoritas sahabat masih hidup, bahkan sejak Rasulullah masih hidup, sudah dikatakan oleh para sahabat. Mereka mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Bukhari rahimahullah, bahwa Ibnu Umar mengatakan, "Kunna naqulu wa Rasulullahi hayyun afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman." Kami para sahabat mengatakan dan Rasulullah masih hidup, bahwa sebaik-baik manusia setelah Rasulnya, setelah Nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Artinya kalau dikatakan wa Rasulullahi hayyun dan Rasulullah masih hidup, berarti ini takrir, disetujui oleh Rasulullah SAW. Berarti perkara ini perkara agama, perkara yang sudah ada persaksian dari Rasulullah dan persetujuan dari beliau. Bahwa umat terbaik atau manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar. Tiba-tiba datang orang Syiah dengan alasan memuji-muji Ali, dengan menjilat, mengatakan bahwa engkau, engkau, dan engkau, sampai pada kalimat engkau lebih baik daripada Abu Bakar wa Umar. Baru sampai situ nyampe ke telinga Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka beliau berbicara di mimbar, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu haddal muftari." Tidak didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Kalau sudah yang mengatakan begitu saja dicambuk oleh beliau, bagaimana kira-kira orang yang mengatakan bahkan Ali lebih utama dari Nabi Muhammad SAW? Di kalangan Syiah ada yang seperti itu. Ini yang paling ringan yang kita contohkan sekarang ini, yang paling ringan, yang mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar Umar. Itu ringan. Di kalangan Syiah ada pecahan-pecahan sangat banyak. Ini yang paling ringannya. Yang lebih beratnya mereka mengatakan bahkan Ali yang mestinya jadi nabi. Sebelum itu, bahkan nabi yang mestinya jadi khalifah. Naik lagi, bahkan dia yang pantas jadi nabi. Jibril berkhianat, harusnya mengantarkan risalah kepada Ali, dikirimkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tambah kufur, tambah kufur, tambah kufur. Yang kedua ini, kalimat mestinya menjadi khalifah, mestinya Ali yang menjadi khalifah, bukan Abu Bakar dan Umar. Itu dikatakan oleh Imam Tsauri, "Man qala anna Aliyan ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra ala 12,000 sahabat atau muhajirin wal ansar. Barang siapa yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah, berarti dia telah menuduh dan berbuat dosa kepada 12.000 para sahabat, kepada muhajirin, kepada ansar. Dan berarti kata dia, wa ma ara yartafi'u ma hadza 'amalun ila as-sama', dan aku tidak melihat kalau amalan mereka itu akan diterima di sisi Allah. Jadi Imam Tsauri mengkhawatirkan kalau amalan mereka itu diterima atau tidak diterima. Saya tidak melihat kalau amalannya akan diterima di sisi Allah. Karena ucapannya yang mengerikan, para sahabat seluruhnya sudah sepakat mereka adalah umat terbaik, sepakat menentukan Abu Bakar sebagai khalifah, tiba-tiba disalahkan oleh orang yang baru muncul kemarin, yang baru lahir, mengatakan para sahabat keliru, mestinya Ali yang menjadi khalifah. Kamu menyalahkan Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Kamu menyalahkan para muhajirin, kamu menyalahkan ansar, kamu menyalahkan umat yang terbaik, umat yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, umat yang dikatakan oleh Rasulullah khairul qurun atau khairun nas, yang lebih sahih khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan kamu menyalahkan orang-orang yang Allah puji dengan pujian as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah telah ridho pada mereka dan mereka telah ridho pada Allah. Allah katakan bahwa Allah ridho kepada mereka muhajirin dan ansar, tiba-tiba disalahkan seluruhnya oleh kaum Syiah ini. Maka tidak pantas kita untuk membela-belanya dan tidak pantas kita untuk berbasa-basi dengan mereka. Mereka adalah ahlul dalal, golongan sesat. Ditambah lagi, lebih ekstrim lagi, mereka berani mengatakan bahwa Ali lah yang mestinya jadi nabi, sehingga kalau sholat mereka tidak salam seperti kita tapi menepuk-nepuk paha sambil kecewa. Khonal amin, khonal amin, khonal amin. Telah berkhianat Jibril, al-amin. Telah berkhianat Jibril, telah berkhianat Jibril. Dianggap Jibril berkhianat mengirimkan risalahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kafir murtad, keluar dari Islam. Masih ada lagi yang lebih ekstrim lagi dari itu, mengatakan Alilah Tuhan kami. Na'udzubillah. Ini terjadi di masa Ali masih hidup. Maka Ali sebagai Amirul Mukminin menyatakan keputusannya bahwa mereka dihukum dengan hukum riddah, bunuh semuanya. Sebagian para sahabat mengatakan dibunuhnya adalah dengan dipenggal, tapi Ali sebagai khalifah waktu itu mengatakan bakar mereka, digali parit, dibakar mereka di dalam api. Mereka masih mengatakan tidak membakar kami dengan api kecuali Tuhan kami, masih tetap yakin bahwa Ali adalah Tuhannya. Ikhwan fillah na'azakumullah, seperti apa yang dikatakan oleh penulis, wa qad yadribunahu aw yaqtulunahu, kadang-kadang dipukul, bahkan kadang-kadang dibunuh mereka, para penentang-penentang sunnah ini. Apakah dibunuhnya secara had, memang hukum had, atau dibunuhnya karena riddah, karena kafir, murtad, keluar dari Islam. Seperti yang kita riwayatkan tadi, ada yang dicambuk, ada yang dibunuh, tergantung sebatas mana penentangannya terhadap sunnah. Wabidzalika hamus sunnah min kaidil kaidin, dengan itulah mereka para salafun as-salih dari kalangan para sahabat membela sunnah, menjaga sunnah. Min kaidil kaidin, dari tipu daya orang-orang yang membuat tipu daya. Dengan cara seperti itulah sunnah ini terjaga. Setiap ada yang menentang sunnah, ditentang, diingkari. Apakah dengan ucapan, dengan lisan, dengan pukulan, dengan diperangi, sehingga sunnah tetap terjaga. Dan terjaga pula min udwanil mu'tadin, terjaga dari gangguan permusuhan musuh-musuh sunnah. Wa kanu biwajibin nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaimin. Mereka para sahabat dengan kewajiban untuk memberikan nasihat. Nasihat dalam artian ucapan-ucapan yang dakwah, berdakwah kepada al-haq, kepada sunnah untuk Rasulullah SAW, qa'imin. Ya, ini nasihat dalam rangka mengikuti Rasulullah dan mengikuti sunnah. Mereka tegakkan kewajiban itu. Thumma ja'a min ba'dihim at-tabi'un. Setelah itu datanglah generasi setelah para sahabat, generasi tabi'in. Fasaru 'ala tariqihim wa hadaw hadwahum. Mereka berjalan di jalan para sahabat dan mereka meniti jejak para sahabat. Menelusuri di jalan yang telah dijalani oleh sahabat, para tabi'in. Terus diikuti oleh para ulama berikutnya. Hatta idza ba'da zaman, hingga ketika zaman sudah semakin jauh dari masa kenabian. Wa tala bin nasil ahd, dan ketika masa sudah semakin panjang. Wa dha'fal iman, ketika iman sudah semakin lemah. Wa kathural khabath wan nifaq wa qallal wara', ketika kejelekan-kejelekan sudah semakin banyak, kemunafikan semakin banyak, dan al-wara' sudah semakin hilang. Al-wara', orang yang takut kepada Allah sehingga tidak berani berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah, tidak berani untuk berbuat sesuatu yang menentang sunnah, menyelisihi sunnah. Ketika sifat yang kayak gini nih hilang, berbalik menjadi sifat-sifat nifaq, sifat-sifat khabis yang jelek, maka zaman itu kemudian muncullah. Tajarra'a kathirun minan nasi 'alal qawli wal kalam. Mulailah manusia lancang, berani untuk berbicara, mengucapkan kullun bihawahu, masing-masing dengan hawa nafsunya. Di zaman sahabat tidak berani mereka. Ketika Khawarij disikat habis, ketika para Syiah Rafidhah disikat habis, tidak berani ahlul bid'ah, tidak sembarangan. Maka sunnah terjaga, dan sunnah benderanya terus berkibar tegak. Tetapi ketika masa semakin jauh, kemunafikan semakin banyak, ketika iman sudah semakin lemah, dan ketika manusia-manusia sudah tidak memiliki wara', tidak memiliki rasa takut kepada Allah lagi, mulailah tajarra'an nas, mulailah manusia lancang dan berani untuk berbicara dengan hawa nafsunya masing-masing, dengan seleranya. Menurut saya ini enggak tepat. Na'udzubillah, kok kurang ajar banget terhadap sunnah. Hadis disampaikan, tapi menurut saya ini di zaman sekarang itu begini. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Iya, tapi saya pikir lancang terhadap sunnah, lancang karena tidak ada Abu Bakar wa Umar, karena tidak ada Ali bin Abi Thalib, kamu berani. Karena tidak ada yang memenggal lehermu, enggak ada yang menghardik kamu, enggak ada yang mengusir, sehingga kamu lancang mulutnya. Berani kamu mengatakan ini sunnah tidak tepat, ini sunnah enggak benar, ini sunnah terlalu kejam, ini sunnah bertentangan dengan peri kemanusiaan. Na'udzubillah, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh mereka yang kalau terucap waktu itu, entah apa yang dilakukan oleh para sahabat kepada dia. Di antara orang yang mengucapkan satu, dia berang dikatakan jangan kamu pergi setelah azan kecuali kamu sholat, jangan tinggalkan masjid. Menentang. Sampai kemudian dipukul, saya ditunggu oleh fulan, dipukul sampai dalam keadaan membekas, cacat, atau membuat satu luka. Dipukul oleh para salafus saleh. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Tajarra' itu artinya lancang. Jadi kita ingat Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ketika dia ke masjid dan lihat di tangga masjid itu dipasang kepala-kepala kaum Khawarij. Untuk peringatan pada kaum muslim ini akibatnya Khawarij ini. Itu ketika Abu Umamah melihatnya meneteskan air mata. Ketika ditanya oleh orang yang mengantarnya, kenapa engkau menangis? Dia mengatakan, mereka ini adalah syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dikira nangis itu kesian, ternyata kalimatnya dia adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Sebaik-baik orang adalah orang yang membunuhnya dan memeranginya. Nah, sebaik-baik orang adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Kemudian ditanya lagi oleh yang mengantarkan, tapi kenapa engkau menangis? Aku menangis karena aku mengingat kalau mereka itu tadinya adalah kaum muslimin, tadinya adalah orang yang mengikuti sunnah, tapi syaitan membawa mereka sampai menjadi seperti ini. Syarrul qatla tahta adimis sama. Sampai kemudian disebutkan riwayat-riwayat tentang Khawarij, kemudian orang tadi menyatakan, apakah kamu mengucapkan seperti ini dari Rasulullah SAW? Idzan anna la jari. Nah, ini kalimat jari yang tadi tajarra annas. Kalau aku mengucapkan tidak dari Nabi, sekali, dua kali, tiga kali atau empat kali, idzan anna la jari. Kalau begitu aku lancang. Aku mengucapkan ini setelah mendengarkan dari Rasulullah tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali. Artinya sering mendengarkan dari Nabi tentang Khawarij. Artinya kalau dia berbicara tanpa membawa riwayat atau tanpa mendengar dari Nabi, idzan anna la jari. Kalau begitu aku lancang berbicara tanpa mendengarkan dari Nabi, tanpa mendapatkan ilmu bimbingan dari Rasulullah SAW. Idzan anna la jari. Ini sahabat. Adapun sekarang setiap orang jari, lancang. Masing-masing tajarra kullun bihawahu, masing-masing dengan hawa nafsunya, menurut saya, menurut saya, menurut saya. 10 orang 10 pendapat, 1000 orang 1000 usulan buat Islam. Islam itu sebaiknya begini. Loh kok Islam sebaiknya begini? Islam itu sesuatu yang baku. Apa yang ditentukan dalam Quran dan Sunnah itu kamu harus taati. Enggak bisa kamu usulkan sebaiknya Islam itu ditambah begini, sebaiknya Islam itu begini. Diusulkan dengan usulan-usulan hasil pikiran mereka. Dan subhanallah, orang-orang yang kayak gini justru dibanggakan sebagai pemikir-pemikir Islam. Pemikir. Mikir apa kamu? Ya, pemikir Islam. Mikir apa ya sebaiknya? Loh, mikir apa kamu? Mikir satu jalan yang benar. Udah ada di Quran dan Sunnah, baca. Bukan mikir. Mikir apa ya? Mikir itu artinya dia cari sesuatu yang tidak ada di Quran dan Sunnah. Di Quran begini, di Sunnah begini. Aduh, ini enggak tepat. Apa ya? Cara seperti ini enggak bisa. Mikir. Akhirnya kesimpulannya, kayaknya manusia itu harus diberi acara-acara yang kira-kira menarik bagi mereka. Bikin acara-acara. Bid'ah akhirnya. Akhirnya bid'ah. Perayaan ini, perayaan itu, perayaan ini. Hasil pikir mereka. Kalau dikatakan mana dalilnya, mana hadisnya, mana contohnya, dia akan menjawab, tapi kan saya pikir ini akan saya tidak mau pikiran kamu. Mana qala Allah wa qala Rasul? Mana contohnya dari kalangan salaf yang sudah mencontohkan seperti ini? Tidak ada. Tapi kan kita pikir, saya tidak mau pikiran kamu. Saya mau apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang telah dijalani oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in. Itu Islam. Kalau pikiran kamu, saya tidak mau menerima kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tidak mau. Subhanallah, para pemikir-pemikir inilah yang tren, terkenal, yang laku keras. Karena memang mayoritas masyarakatnya suka dengan pemikir. Kalau kajiannya hadis, ayat, hadis, ayat, jenuh mereka. Apa hadis ayat terus? Tapi kalau kajiannya bukankah, bukankah, bukankah, berarti, iya kan? Coba kamu pikir. Kan daripada, mendingan, walaupun. Pakainya hasil olah pikirnya dia, ra'yu. Ini yang paling laku keras. Pulang dari kajian tuh cerdas orang itu. Pulang dari kajian dia mendapatkan sesuatu yang dia banggakan. Memang apa yang disampaikannya masuk akal betul. Ya karena memang akal-akalan pakainya. Pakainya coba pikir. Bukankah? Iya ya. Itu dalil yang paling kuat buat mereka, buat para aqlaniyun, para rasionalis. Mereka tidak membawakan ayat, tidak membawakan hadis kecuali kalau ada sesuatu yang bisa mereka takwilkan untuk dicocokkan dengan hasil pikirnya mereka. Setelah ketemu hasil pikirnya, mereka cari ayat yang cocok. Kalau enggak cocok, dipaksa-paksakan untuk cocok. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, kullun bihawahu wa takallama bima la yardahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berbicara dengan apa yang tidak Allah ridhai. Berbicara dengan sesuatu yang tidak Allah ridhai dan tidak Rasulullah ridhai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara yang menentang Quran dan Sunnah. Muncul orang-orang yang demikian berani. Jina fi hadzal zaman. Kemudian kita datang di zaman ini. Zamanul fitan. Zaman fitnah. Allati yuraqiq ba'daha ba'dan. Fitnah yang satu sama lain saling mendukung dan satu sama lain saling berkaitan. Maka di zaman kita ini, zaman fitnah ini, fara'aina al-ajaibul 'adzaim. Kita menyaksikan keanehan-keanehan besar yang betul-betul aneh. Apa itu? Ra'aina umuran la yasau ahadana sukut anha bihal. Kita menyaksikan keadaan perkara-perkara yang tidak mungkin seseorang bisa diam. Enggak mungkin bisa diam daripadanya. Bihal, bagaimanapun. Apa diantaranya? Famin dzalika sukhriyah wal istihza. Di antaranya adalah sukhriyah dan istihza. Memperolok-olokkan, mentertawakan as-sunnah an-nabawiyah, sunnah Rasulullah SAW. Ditertawakan. Bayangkan kalau orang yang menentang sunnah, bagaimana dihadapi oleh para sahabat? Apalagi mereka memperolok-olokkan dan mentertawakan. Wallahi la yasa'ahadun as-sukut anha bihal. Tidak seorang pun boleh diam dari perkara munkar ini. Harus mengingkarinya. Harus ada paling sedikit kebencian dalam hati. Bukan ikut tertawa. Pelawak jadi da'i. Tukang bikin ketawa jadi da'i. Dakwah gembira. Dakwah ceria. Dakwah sekian macam mereka bikin. Yang hasilnya adalah melecehkan sunnah nabawiyah. Ditambah lagi orang yang lebih parah dari itu. Yaitu orang-orang yang memang menentang sunnah sehingga melecehkannya. Melecehkan sunnah. Sampai-sampai dia mengatakan tidak mungkin hadis ini akan terwujud kecuali dalam sandiwara. Astagfirullahaladzim. Ini apa namanya kalau bukan ucapan kufur? Ucapan kufur. Bahkan bukan hanya sunnah, ayat Al-Quran. Ayat yang menceritakan tentang orang-orang yang kharaju wa hum ulufun hadar al-maut faqala lahum Allahu mutu thumma ahyahum. Orang-orang yang keluar sekian ribu yang kemudian mereka takut mati, kemudian Allah katakan mutu thumma ahyahum. Allah matikan mereka kemudian Allah hidupkan kembali. Ini Allah takdirkan sebagai tanda, ayatun min ayatillah, sebagai bukti-bukti kekuasaan Allah. Allah bisa matikan semuanya dan Allah bisa bangkitkan. Apa kata seorang tokoh aqlani? Dia berkata, ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam tamthiliyah, kecuali dalam sandiwara. Astagfirullah. Zahir ayat ini enggak mungkin terjadi kecuali dalam sandiwara. katanya Muhammad Rashid Ridho, ngambil dari gurunya Muhammad Abdu. Kenapa mereka berkata seperti itu, para aqlaniyun? Karena mereka menganggap bahwa ini maknanya tidak zahirnya, harus ditakwilkan. Kalau zahirnya enggak mungkin terjadi, masa mati semua, kemudian bangkit semua, hidup semua, enggak mungkin, kata mereka. Itu enggak mungkin terjadi kecuali dalam film. Na'udzubillah. Kata mereka maknanya bukan begitu, maknanya mati itu adalah kalah perang. Maknanya hidup lagi, menang kembali perangnya. Demikian disebutkan dalam Al-Manar. Al-Manarnya Rashid Ridho. Ini orang yang dianggap sebagai alim minal ulama. Bayangkan yang selainnya, ya. Kalau yang dianggap alim minal ulama seperti ini. Kemudian Yusuf Al-Qardawi, ketika disampaikan hadis tentang disembelihnya al-maut yaumul qiyamah dalam bentuk seekor kambing, yuzbah wa yuqalu, dan dikatakan khuludun wala maut, dia membantahnya dengan diakhiri kalimat pokoknya, maut bukan benda yang bisa disembelih. Pokoknya maut itu adalah bukan sesuatu yang berwujud, jadi tidak mungkin disembelih. Artinya apa? Menentang hadis itu. Menentang hadis yang sudah disahihkan oleh imam-imam ahlul hadis, dikeluarkan oleh pakar-pakar ahlul hadis. Dalam kitab sahih, dalam sunan, diriwayatkan. Tidak ada satu ulama ahlul hadis pun yang mengatakan hadis ini dhaif. Tiba-tiba, satu orang yang baru lahir kemarin, di abad 20-an ini, kemudian mengatakan bahwasanya ini tidak mungkin. Sama mirip dengan ucapan tadi. Yaitu kalimat, ini tidak mungkin terjadi kecuali dalam sandiwara. Ini juga sama. Ini tidak mungkin terjadi karena maut itu bukan benda. Kata dia. Akal dia pegang kuat-kuat, hadis sahih ditolak. Tajarru ala sunnah, lancang terhadap sunnah. Apalagi yang lebih kasar lagi, gayanya adalah Muhammad Al-Ghazali. Sesungguhnya setipe dengan Qardawi, tetapi lebih kasar ucapannya. Lebih banyak kalimat-kalimat yang melecehkan sunnahnya. Hatta sami'na man yuhinuha wa huwal mahin. Yani orang-orang yang muncul di zaman fitnah ini, yang menentang sunnah nabawiyah, wa mu'aradatuha bil'uqul, dan menentang sunnah itu dengan akalnya, dengan pendapat-pendapatnya. Hatta sami'na man yuhinuha, sampai kita menyaksikan orang yang menghinakan hadis. Wa huwal mahin, dan merekalah yang terhina. Ala ru'usin nas, di atas seluruh manusia atau di depan manusia, berbicara menghinakan sunnah. Apa kalimatnya? Kalimatnya mengatakan, aku lebih memilih dokter kafir daripada hadis Bukhari. Ucapannya Ghazali. Aku lebih memilih pendapatnya dokter-dokter kafir daripada hadis Bukhari ini. Hadis apa? Hadis tentang lalat. Yang Rasulullah mengatakan, kalau lalat itu masuk ke dalam air minum kita, maka sayap yang satunya adalah penyakit, yang satunya lagi obatnya. Maka celupkan sampai dua sayapnya nempel ke air itu, baru kemudian dibuang. Hadis tentang lalat itu ditolak dengan kalimat yang menghinakan terhadap sunnah. Dia mengatakan, aku lebih memilih pendapatnya dokter kafir daripada hadis ini. Na'udzubillah. Lancang, karena enggak ada para sahabat. Enggak ada orang-orang yang seperti para salafun salih, yang kalau menyaksikan sunnah ditentang, maka qarra'uhu wa wabbakhuhu wa zajaruhu thumma hajaruhu la yukallimunahu. Ini sudah enggak ada. Ahlus sunnahnya sudah menjadi orang-orang yang mandul, yang istilah seorang ulama lazim, salafinya salafi lazim, bukan salafi yang muta'addi. Itu muta'addi. Muta'addi kan membutuhkan maf'ul. Lazim itu tidak membutuhkan maf'ul. Ya, ini buat diri sendiri. Tidak memberikannya pada orang lain. Ya. Atau karena fitnah yang dibawa oleh salafi-salafi palsu. Ya. Siapa salafi palsu? Seorang yang ngaku salafi, tapi pikirannya pikiran ikhwanul muslimin. Ya. Nggak boleh kita saling bantah-membantah. Oh, nggak boleh ya? Jadi nggak boleh ingkar munkar. Astagfirullah. Ini muncul, dan dia mereka mengaku salafi. Kami adalah salafiyun. Kami mengikuti para salafunas saleh. Tapi ketika giliran ada seorang yang mengatakan kami lebih memilih dokter kafir daripada hadis ini, hadis Sahih Bukhari, atau kalimat pokoknya namanya maut bukan sesuatu binatang, bukan sesuatu benda yang bisa disembelih. Ketika melihat orang-orang yang seperti itu, si salafi-salafi ini mengatakan, yang mengaku salafi ini berkata, tapi kan mereka ulama. Mereka kan orang yang betul-betul berjuang untuk Islam. Sebagaimana yang saya dengar langsung dengan telinga ini, belum ganti telinganya. Ketika saya duduk mendengarkan ucapannya Abdurrahman Abdul Khaliq di Tengaran, Pondok Alirsa Tengaran, Semarang. Kenapa saya hadir? Karena waktu itu saya mendengar Syekh bin Bas surat menyurat dengan Abdurrahman Abdul Khaliq, dan Abdurrahman Abdul Khaliq taubat, mengatakan rujuk. Alhamdulillah, coba saya mau tahu, pengen lihat betul tak? Betulkah dia rujuk? Ketika duduk, sungguh demi Allah, air mata saya netes karena marah dan jengkelnya dengan ucapan orang ini, Abdurrahman Abdul Khaliq. Ketika ditanya tentang Yusuf Qardawi dengan ucapan-ucapan tadi, jawabannya Yusuf Qardawi afna hayatahu fid da'wah, menghabiskan umurnya dalam dakwah. Beliau dipuji habis. Dan habis itu mencela salafiyin. Mereka itu yang mencerca dan sebagainya, mereka ini adalah khawarij. Dan ingat, khawarij itu kafir katanya. Ana bengong. Mana yang katanya rujuk? Masih tetap membela ahlul bid'ah dan masih tetap sinis terhadap salafiyin. Dianggap khawarij. Mereka adalah khawarij ma'ad du'ah katanya. Khawarij terhadap para da'i. Itu hizbiyun, sururiun yang ada di kanan dan kiri, senyum-senyum. Bangga mendapatkan pembelaan. Saya merasa sendiri, siapa? Kok semua pada senang dengan ucapan yang kayak gini? Ikhwan fillah na'azakumullah, fitnahnya mereka inilah yang membuat sebagian salafiyin jadi melempem. Karena melempemnya salafiyin ahlu sunnah, maka semakin berani ahlu dalal, semakin berani ahlul bid'ah berbicara di mimbar-mimbar dengan ucapan-ucapan yang menentang sunnah terang-terangan. Berani sekarang. Sampai-sampai ada seorang yang cerita pernah duduk di masjid. Kebetulan ada kajian. Dia gak tahu kajian siapa. Di Bandung. Tiba-tiba orang itu dengan beraninya mencaci maki Umar bin Khattab, mencaci maki Aisyah. Ini orang gelisah. Loh, ini orang kok berani? Syiah ini. Orang yang ditanya sebelahnya mengatakan, kan Umar memang begitu. Na'udzubillah, dia berdiri keluar, lari. Jadi sudah terang-terangan di mimbar-mimbar, sudah berani mencaci maki para sahabat, mencaci maki sunnah, mengusulkan dengan usulan-usulan yang na'udzubillah min dzalik, betul-betul menentang dasar syariat Islam. Bukan salah satu dari hukum-hukumnya, tapi dasarnya yang ditentang. Seperti apa yang dilakukan oleh jil, jaringan iblis la'anatullah alaih. Mereka ucapannya kufur semua. Tapi mana? Kaum muslimin selalu mereka mengunggul-unggulkan. Mereka adalah pakar-pakar. Mereka adalah tokoh-tokoh dan seterusnya. Nasallahu taufiq wa afiyah. Kita cukupkan dulu sampai di sini.